Saya nambah. Oke, benar dia satunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Para pendengar RRI yang dimuliakan Allah, tambah di ujung puasa kita ini, sebenarnya tambah tidak terasa lagi laparnya. Karena apa? Karena sudah biasa kita menjalani ibadah itu. Bagi orang-orang yang menikmati Ramadan, tetapi bagi orang yang tidak menikmati Ramadan, kita menemukan tambah di ujung Ramadan ini, tambah mulai pula kemaksiatan itu muncul dan dinikmati lagi. Tentu saja ini suatu perbuatan yang tidak kita harapkan, dan mudah-mudahan masih ada kesempatan untuk bertobat. Kita harapkan mereka juga ingin kembali lagi ke masjid untuk memakmurkan masjid. Amin. Karena menarik, di akhir Ramadan ini kita menemukan masjid sudah mulai sepi nih, Separdana dan Sardiansa. Kecuali tempat-tempat khusus yang di sana ada itikafnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallazina kazzabu bi ayatina wastakbaru anha ulaika ashabun narihum fiha khalidun." Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya, mereka itu penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Para pendengar yang dimuliakan Allah, di prolog tadi sudah kita sebutkan bahwa kemaksiatan itu akan merugikan pelakunya, dan kebaikan itu akan mendatangkan manfaat bagi pelakunya juga. Tidak saja di dunia, di akhirat kita menemukan orang yang mendustakan dan sombong terhadap Allah Subhanahu wa taala, mereka itu adalah penghuni neraka. Menarik di sini, sebelum kita minta informasi atau tanggapan dari para narasumber yang ada di studio, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ashab, teman-teman, ashabun nar, teman-teman neraka. Seperti kita di sini ada bertiga, satu dengan yang lain berteman. Teman itu, kata Syekh Muhammad Mutawalli Sa'arawi, kalau jauh sekadang ditanya, apa kabar teman itu? Nah, begitu juga lah neraka dengan pelaku kemaksiatan ini. Neraka berteman dengan pelaku kemaksiatan ini. Seakan-akan neraka mengatakan, hai pelaku maksiat, di mana saja kau, katanya. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala berkata, halim talati, apakah engkau sudah penuh wahai neraka? Neraka itu akan berkata, hal mim mazid, masih adakah teman-temanku di luar sehingga masuk ke dalamku? Beginilah dahsyatnya bahwa neraka mencintai orang-orang yang melaku maksiat, sementara pernah enggak pelaku maksiat ini cinta kepada neraka? Nah, ini menjadi pertanyaan. Kalau misalnya kita takut terbakar dengan sebatang korek api, maka apakah kita mungkin mencintai neraka yang apinya subhanallah, masya Allah? Ya, mungkin Perdana dan atau Ustaz Ardian bisa menambahkan. Menarik di sini bahwasanya di dalam keterangan ayat 36 ini Allah menjelaskan suatu sikap yang sikap dosa yang berada pada puncaknya. Ya, kalau dahulu Allah sudah menjelaskan perbuatan fahisyah, keji yang dilakukan secara zahir, ditampakkan atau disembunyikan, membunuh. Akan tetapi satu dosa yang berada pada puncak ketinggian, ya, dosa di atas dosa adalah ketika seseorang berani kazzabu, mendustakan, berdusta, dan juga wastakbaru. Ya, bersikap sombong. Kita tahu bahwasanya gara-gara sombonglah makanya iblis dikeluarkan dari surga. Kita juga tahu akibat dari kesombongannya seorang Firaun dengan kekuasaan yang begitu megah akhirnya ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau Karun yang dengan harta kekayaannya yang begitu begitu banyak akhirnya dibenamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam bumi ini. Jadi puncak daripada dosa atau perbuatan maksiat itu adalah ketika seseorang berani berdusta dan bersikap sombong. Nah, kalau kita perhatikan, biasanya di bulan Ramadan ini ada saja kalimat-kalimat yang berusaha untuk memutarbalikkan fakta. Ketika dia seperti ini, ya biarkan saja mereka melakukan prostitusi, mereka kan perlu untuk makan, begitu, dijadikan sebagai alasan untuk melegalisasikan kejahatan itu. Atau malah dengan terang-terangan ada sebagian orang yang membacking tempat-tempat maksiat dengan mengatakan, coba coba tutup kalau berani. Ini kan namanya sudah berada pada puncak kejahatan. Yang seperti ini harus benar-benar menyadari bahwasanya yang dilakukannya itu adalah kejahatan yang tertinggi, dan itu akan mendapatkan tempat ashabun nar sebagaimana tadi. Tanpa dia sadari, dia sudah mencintai neraka, dan sudah pasti neraka pun akan membalas cintanya. Ya, kalau saya melihat, apabila ayat ini kita kaitkan pula, Ustaz, dengan ayat yang sebelumnya, kalau orang yang bertakwa dan memperbaiki dirinya itu tidak pernah merasa takut dan tidak pernah bersedih, maka Allah dengan begitu santun dan lemah lembutnya menyinggung orang-orang yang berbuat dusta dan berbuat kesombongan itu tadi dengan ancaman ashabun nar. Ya, Allah tidak mengatakan langsung aku akan azab begitu, tetapi Allah mengatakan, nah, nanti aku masukkan, artinya masih ada kesempatan bagi orang itu apabila dia ingin bertaubat, memperbaiki diri untuk kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Jadi Islam memberikan solusi, bukan semacam tidak terus-terus mengancam, tetapi memberikan kepada manusia himbauan, ajakan agar manusia itu senantiasa untuk memperbaiki dirinya. Tentu kalau di dunia saja kita sangat takut dengan api yang bergelora, apabila terjadi suatu kebakaran misalnya atau terjadi sesuatu hal yang sangat mengerikan, maka kita akan merasa ketakutan. Bagaimana pula neraka itu yang kita tidak pernah melihat keganasannya bagaimana, melebihi daripada apa yang pernah kita lihat di dunia ini tentunya. Dan orang itu akan tinggal selama-lamanya di dalam neraka, wal'iyadzu billah. Iya, menariknya seperti yang sudah disebutkan oleh Ustaz Perdana beberapa hari yang lalu, kenapa kok Madinah di malam hari menjadi suasana histeris dengan isak dan tangis? Karena memang semua sahabat itu merasa dirinya berdosa, padahal itu adalah salafus soleh. Orang-orang yang baik saja merasa menangis, merasa merinding ketika membaca ayat-ayat tentang ancaman neraka. Walaupun sebenarnya nadanya cukup santun, tetapi bagi orang yang tersadarkan dirinya tidak pernah luput dari kesalahan dan kesilapan, dia sudah merasakan bagaimana pedihnya neraka walaupun belum masuk neraka. Dia berharap, ya Allah, mudah-mudahan idku minan nar di bulan Ramadan ini dapat betul-betul menyelamatkan aku dari neraka. Ini bagi orang yang soleh. Apakah tidak terketuk hati orang-orang yang selama ini telah bergelimangan dengan dosa besar untuk kembali bertobat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala? Inilah mungkin masanya. Karena kalau tidak sekarang, kapan lagi? Kita tidak tahu lagi momentum yang paling tepat untuk bertobat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, benar sekali. Menanamkan rasa takut di dalam jiwa, terutama rasa takut kepada neraka, ini adalah salah satu kunci kita untuk dapat mendapatkan kebahagiaan hidup, tidak hanya di dunia tapi juga tentunya di akhirat nanti. Kalau kita perhatikan sikap dan tindakan dari para sahabat salafus saleh, maka mereka rela untuk menimbulkan rasa takut itu dengan membuat tangisan begitu, walaupun mereka tidak bisa menangis. Sebahagian di antara mereka ada yang sengaja menggali lubang kubur di dalam rumahnya, supaya kalau dia lalai, dia akan ingat kesitulah nanti dia akan berakhir hidupnya. Jadi berbagai tindakan yang dilakukan oleh para sahabat untuk mengingatkan mereka terhadap kematian, betapa azab Allah Subhanahu wa taala itu merupakan satu hal yang sangat pedih sekali. Dan ketakutan ini adalah merupakan kunci seseorang akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ada suatu kisah mungkin yang akan saya ceritakan sedikit di sini. Ketika ada Hasan Al-Basri, kalau saya tidak salah, ketika berada di pasar, dia melihat ada iringan jenazah yang hanya diantarkan oleh beberapa orang saja. Akhirnya dia mengatakan, ini adalah salah satu kewajibanku, harus saya antar sampai ke kubur. Di kubur dia ditanam tadi jenazah. Setelah ditanam, dia melihat sang ibu tertawa. Dia bertanya, wahai ibu, ada apa sebenarnya ini? Kenapa sedikit sekali yang mengantar dan setelah anakmu dikubur ternyata engkau tertawa, bukan malah menangis? Kata sang ibu, begini, sebenarnya saya tidak mau cerita, tapi karena engkau saya akan cerita. Ketika akan meninggal, anakku ini sangat ketakutan dengan dosanya. Dia mengatakan, wahai ibu, pijak kepalaku, pipiku ke tanah ini agar aku merasakan betapa sudah sangat dekat ajalku yang selama ini tidak begitu kunantikan. Nanti kalau aku meninggal, jangan kasih tahu tetangga-tetanggaku, karena aku tidak ingin menyakiti mereka lagi, karena selama ini aku sudah merepotkan mereka. Kalau nanti dikuburkan, hanya diiringi oleh beberapa orang saja. Nah, ketika aku anakku tadi sudah dikubur, yang membuat aku tertawa adalah karena aku mendengar suara yang membisikkan kepadaku bahwasanya anak ini sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang terbaik. Karena apa? Karena dia sudah merendahkan dirinya, dia sudah menghinakan dirinya di depan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling terbaik adalah ketika dia merasakan dirinya itu sangat takut untuk berhadapan kepada Allah karena dosa-dosa yang dilakukannya. Kebalikan saya melihat terkadang kalau saat sekarang ini banyak sekali orang ya yang melupakan kematian itu sendiri, begitu. Pura-pura enggak tahu. Iya. Sebenarnya kan kalau kita pahami apa yang dikatakan Ustaz Perdana tadi, tidak mungkin orang itu tidak ingat kepada kematian, kan itu. Karena kematian itu dia bisa melihat di mana saja. Kadang di jalan pun kita melihat kuburan kiri kanan daripada jalan itu. Namun inilah satu hal yang perlu kita ingatkan kepada diri kita yang berada di studio ini dan kepada para pendengar tentunya semuanya. Marilah senantiasa kita mengingat kematian ini, bahwa bukan berarti yang tua lebih dahulu mati daripada yang muda, dan belum tentu orang yang keluar masuk rumah sakit itu luan mati daripada orang yang sehat-sehat, begitu. Artinya kematian ini sebagaimana yang pernah kita kaji dalam beberapa hari yang lalu adalah sesuatu rahasia dari Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi orang-orang yang senantiasa mengupayakan dirinya masuk ke dalam kemaksiatan, maka hendaklah dia segera bertaubat, mengingat ya. Maka besarkanlah asma'ullah di dalam bulan Ramadan ini. Dan begitu juga di bulan Syawal nanti, mari kita baringi pula dengan takbir, tahmid dan tahlil. Begitu juga kita lanjutkan puasa kita kepada puasa 6, di mana tentunya ini adalah ibadah di atas ibadah. Moga-moga ibadah ini pula yang melapangkan kubur kita, menerangi kubur kita, menyejukkan jiwa kita nanti ketika di padang mahsyar, dan begitu juga menyelamatkan diri kita dan mengamankan kita daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar yang dimuliakan Allah, sungguh menarik kajian kita di hari yang berbahagia ini. Suatu hal yang kita lihat kembali di ayat 36 ini, jangan pernah mendustakan Allah dan jangan pernah sombong kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai orang yang beriman sedih bukan berarti kita itu memojokkan dan mengucilkan orang-orang melakukan maksiat. Kita sedih melihat dia, karena apa? Begitu besar rahmat Allah yang dikucurkan kepada dia, tetapi dia masih tidak menyadarkan hakikat diri dia sendiri. Maka suatu hal yang menyedihkan kita ketika kita ajak dia ke masjid, ayo ke masjid pak, gitu kan, ayo puasa pak, alah salam ajalah untuk Tuhan katanya. Kirim salam gitu. Kirim salam untuk Tuhan. Nah, ini adalah bentuk-bentuk kesombongan diri yang seharusnya tidak layak untuk diucapkan oleh orang yang masih memiliki akal sehat. Orang mengajak dengan baik-baik sebenarnya itu adalah demi kemaslahatan orang yang diajak. Orang yang mengajak ini kalau misalnya dia diajak dapat pahala, tidak pun dia mengikuti tetap dapat pahala, karena setiap penganjur kebaikan itu akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu pesan kita di hari akhir-akhir Ramadan ini, inilah momen untuk kembali mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan mendustakan Allah. Karena apa? Karena Allah tidak mendapatkan manfaat apapun dari amal yang kita lakukan. Tidak puasa kita hari ini pun tidak masalah bagi Allah. Tidak Allah, sujud pun Allah tidak rugi. Sombong pun kita di hadapan Allah tidak akan mengurangi keagungan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi suatu hal yang ya, yang perlu kita camkan, ketika kita terus melakukan ini bangga dengan dosa-dosa, yakinlah neraka mencintai Anda. Apakah Anda mencintai neraka? Itu pertanyaan yang mungkin susah untuk dijawab, tetapi terkadang kita senang untuk melakukan hal-hal yang menimbulkan kecintaan neraka terhadap diri kita. Hum fiha khalidun. Cinta neraka itu bukanlah sementara, tetapi kekal dan abadi. Saya Jenal Arifin bersama Ustaz Ardiansah dan Ustaz Perdana. Mohon maaf apabila ada silap dan salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.